Mitra Bisnis, 3 minggu belakangan ini terjadi beberapa insiden penembakan di Jakarta dan Tangerang yang dilakukan orang tak dikenal terhadap anggota kepolisian dan telah menewaskan 3 aparat. Motif penembakan tidak diketahui. Peristiwa penembakan ini bahkan sampai diliput oleh media internasional seperti Straits Times Singapura, The Australian, dan Washington Post Amerika. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta Espane. Pak Neta, apa komentar Anda soal insiden ini? Ya, jadi memang sangat ironis ya, kalau polisi ketika ditembak, mereka tidak bisa membela diri ya. Jadi akan membuat opini masyarakat, bagaimana polisi bisa melindungi masyarakat, untuk melindungi dirinya saja tidak bisa. Inilah opini yang berkembang sekarang ini, yang otomatis peristiwa itu membuat masyarakat menjadi sangat khawatir gitu. Apalagi kejadian itu terjadi di wilayah perbatasan Jakarta dan Tangerang ya, di wilayah pinggiran. Ini menjadi apa namanya keresahan tersendiri. Nah, kita berharap polisi segera mengungkap dengan cepat ya kasus itu supaya keresahan masyarakat tidak berkembang. Karena selain keresahan masyarakat, kalau ini tidak terungkap dengan cepat akan muncul pihak-pihak lain yang ingin meniru kasus serupa. Karena bagi kalangan kriminal atau orang-orang tertentu berhasil mempecundangi polisi, itu kan suatu kebanggaan, apalagi berhasil membunuh polisi, itu suatu kebanggaan. Kalau kasus ini tidak diungkap polisi, akan muncul orang-orang lain. Inilah yang kita sebut sebagai tren baru kriminal di Jakarta. Contohnya, tadi malam ada lagi polisi yang dikeroyok sampai babak belur di Banjarkanal Timur, setelah sebelumnya penembakan. Nah, ini kalau nggak terungkap, ini akan ada lagi. Pertanyaannya, siapa yang melakukan penembakan itu? Polisi buru-buru mengatakan itu teroris. Padahal kita melihat indikasinya berbeda antara serangan teroris dengan apa yang terjadi di Tangerang Selatan kemarin. Nah, kalau di Tangerang Selatan kemarin itu kan ditembak dari belakang, kemudian ditembak dari jarak dekat. Artinya pelaku menggunakan senjata rakitan, karena senjata rakitan itu tidak bisa menembak dengan jarak jauh, akan melenceng, tidak presisi. Nah, sehingga pengguna senjata rakitan itu hanya bisa melakukan tembakan dari jarak dekat. Pertanyaannya siapa selama ini yang pengguna senjata rakitan? Ya para kriminal, para kriminal jalanan ya, perampok minimarket, perampok pompa bensin. Nah, sedangkan teroris, mereka tidak pernah menyerang dari belakang. Mereka selalu menyerang dari depan. Kasus di Medan ya, ketika Polsek diserang, mana di situ ada sejumlah polisi di Polsek Amparan Perak. Kemudian di Poso, ataupun di Solo. Para teroris itu menyerang dari depan. Nah, kemudian mereka melakukan penembakan dari jarak jauh. Karena senjata yang mereka miliki adalah senjata organik atau senjata orisinal. Nah, sehingga mereka bisa melakukan itu. Nah, jadi kalau kita gambarkan bahwa para teroris itu bukan kelompok pengecut seperti penyerang yang di Tangerang Selatan. Orang teroris itu berani bom bunuh diri kok, kenapa dia harus takut nyerang dari belakang kan gitu logikanya. Tapi itu hal yang kita sayangkan, polisi buru-buru mengatakan itu teroris. Ini yang kita sayangkan, sehingga penyelidikan yang menyeluruh, yang komprehensif itu tidak bisa dilakukan polisi karena mereka sudah membatasi diri itu teroris. Kalau harapan Bapak terhadap sikap kepolisian maupun warga sendiri ke depannya seperti apa? Ada jangka panjang dan ada jangka pendek ya. Jangka panjangnya, dengan adanya peristiwa ini, jajaran kepolisian harus introspeksi. Elit-elit kepolisian harus mampu mengubah sikap perilaku jajaran bawahnya. Karena konflik yang terjadi itu umumnya antara jajaran bawah polisi dengan masyarakat. Jadi sikap-sikap arogan, sikap-sikap diskriminatif, kemudian represif, dan suka melakukan pungli terhadap masyarakat, ini harus segera diubah gitu ya. Supaya hubungan polisi dengan masyarakat itu lebih kondusif, lebih membaik. Nah, sedangkan jaga pendeknya, Polda Metro harus melakukan razia besar-besaran di wilayah Tangerang Selatan ya, khususnya. Kemudian melakukan patroli di daerah rawan dan daerah strategis. Kemudian memeriksa saksi-saksi secara komprehensif untuk memburu pelaku penembakan itu. Ini harus cepat dikerjakan Polda Metro. Kalau tidak, banyak orang-orang yang mencontoh untuk melakukan eksekusi terhadap polisi, mengeroyok polisi. Nah, yang kita khawatirkan, aksi pengeroyokan di Banjarkanal Timur tadi malam, itu akan terjadi lagi gitu kalau pelakunya tidak segera ditangkap. Nah, sama seperti penembakan halte busway atau perampokan minimarket ya. Ketika polisi belum berhasil mengungkap kasus itu, akan muncul orang yang meniru, yang mencoba menembak halte busway atau merampok minimarket, sehingga dia menjadi tren baru kriminal di Jakarta. Nah, inilah yang kita khawatirkan. Untuk itu kita berharap Polda Metro Jaya bekerja cepat untuk menuntaskan kasus ini. Demikian Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta Espane. Saya Wendy Lim.